matur para tamu kang sawetara pasugatan semoga berkahapi kan kraos kang mertika sang panipun katur sanget ngganti monggo ibu masuk sedaya monggo dari iki kanggo mriki sabari sampun sampun oke siap akan sungkundur para tamu yang sampun kebareng badhe kondur ugi sembah nuwun ingkang agung munggah karawan panjenengan sami mersakaken nyebatan tunggal bangsa sawiji monggo dek sari ini sembah nuwun desa ini minangkani pamundut panyuwun engkang nuansa klasik katur para kasepuhan birunggen katur bapak ibu yang tasik paran gahan pun sekecangan menenggankan timar